Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Indonesia tumpah darahku, harusnya kumandang gegap gempita yang keluar dari mulut orang muda, memacu seluruh anak bangsa untuk mengayunkan langkah, memberikan apa yang bisa diberikan bagi Indonesia tercinta, sehingga Indonesia bagaikan perahu bagi seluruh penduduknya, memberikan ketenangan, kenyamanan. Pemimpin yang tak akan berkesudahan karena generasi ke generasi terlatih sudah. Yang muda tinggal menanti gilirnya. Karena itu mereka terus belajar berkarya. Ah, alangkah indahnya kalau itu adalah satu hal yang nyata, bukan hanya impian belaka. Tapi kadangkala yang tua sudah lupa dirinya, mengukir salah demi salah, korupsi demi korupsi, kata-kata yang tak lagi punya makna dan tak punya harga, karena hari ini diucapkan A, besok sudah lain lagi. Membantah yang dikatakan, berkelahi sendiri, membuat orang jadi tertawa, dan tak lagi mampu memberi respek karena tak ada wibawa di sana. Indonesia tumpah darahku. Kalau itu yang kita lihat, hai pemuda, jangan larut malah ikut, tapi sebaliknya. Nyatakan sikapmu berbalik arah. Berikan harapan bagi bangsa, supaya Indonesia jadi berharga di mata dunia. Indonesia menjadi jaya, dan itu bisa. Orang muda akan menjadi pembaharu bangsa. Harapan demi harapan harus dimunculkan. Yang muda harus maju ke depan. Tunjukkan kamu layak melakukan dan menyelesaikan pertandingan. Indonesia tumpah darahku. Yang muda sudah memberikan kontribusinya. Bersama saya, Bikman Sirait.